Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يؤيده ما ثبت في الصحيحين dan didukung pendapat wanita tidak boleh ikut atau tidak boleh ziarah kubur, terdukung dengan apa yang telah sabit di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Min annahu nahan nisaa an ittiba'il janaiz, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah. Wa ma'lumun anna qawlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man salla ala janazah falahu qiratun وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنْ فَلَهُ قِرَطَانِ. Sudah diketahui bersama keutamaan mengantar jenazah, yaitu siapa yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan satu qirat, dan siapa yang mengantarkannya sampai dikubur, maka dia mendapatkan dua qirat. Artinya, mengantarkan jenazah memiliki keutamaan besar. Tetapi Rasulullah SAW bersama dengan berita gembira bagi siapa yang mengantarkan jenazah, para wanita tetap dilarang. Huwa adal alal umumi min sighati tadzkir. Dan ini lebih menunjukkan atas keumumannya, bahwa itu hanya khusus laki-laki. Keutamaan tadi khusus laki-laki. Karena wanita, sudah disebutkan ilatnya mengapa dilarang, yaitu membuat fitnah bagi yang hidup dan menyakiti bagi yang mati. Mengapa membuat fitnah bagi yang hidup? Jawabannya ada dalam hadis, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah ada sepeninggalku satu fitnah bagi laki-laki yang lebih bermadarat bagi laki-laki melainkan para wanita. Wanitanya jadi fitnah bagi yang hidup. Sedangkan bagi yang mati akan mengganggu dan menyakiti, karena disebutkan dalam riwayat yang lain, innal mayyit tata'adza bibuka'i ahlihi. Atau kama qala fi riwayah, atau sebagaimana dikatakan dalam riwayat, bahwa sang mayit akan merasa terganggu, merasa tersakiti dengan ratapan dan tangisan keluarganya. Merasa terganggu dan tersakiti dengan tangisan keluarganya. Berarti mengganggu yang mati, memfitnah yang hidup. Sehingga kalimat siapa yang menyolatkan jenazah mendapatkan satu qirat, dan siapa yang mengantarkannya sampai dikuburkannya mendapat dua qirat, itu bagi laki-laki. Fa inna lafaz man, karena lafaz man memang am, siapa yang mengantarkan jenazah. Itu umum. Yatanawalur rijal wan nisa bittifaqin nas. mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan dengan kesepakatan seluruh manusia. Wa qad 'ulima bil hadis, dan telah diketahui dengan hadis-hadis yang sahihah, anna hadzal umum, bahwa keumuman itu dikhususkan selain perempuan. Perempuan jangan. Ai hadzal umum ternyata lam yatanawalan nisa, ternyata tidak termasuk para wanita. Linahin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena larangan Nabi alaihi salatu wassalam, lahunna, bagi mereka, anittiba'il janaiz, larangan untuk mengantarkan jenazah bagi para wanita. Fa'idha lam yadkhulna fi hadzal umum, kalau ternyata para wanita tadi tidak masuk dalam keumuman hadis, siapa yang mengantarkan jenazah mendapatkan dua qirat, ternyata wanita tidak masuk, fakadzalika fi dzalika bitariqil aula, maka demikian pula urusan ziarah kubur, walaupun ada keutamaan-keutamaannya, tetapi dikecualikan para wanita. Qultu, saya katakan, kata asy-syarih, wa amma istadalla bihi alqailuna bin naskhi ajwibatun ayda, dan atas dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang berpendapat bahwa itu mansukh, larangan ziarah kubur bagi wanita itu sudah tergugurkan, sudah mansukh katanya, itu juga perlu dijawab bi ajwibatin, dengan sekian jawaban. Minha diantaranya, anna ma dzakaruhu an Aisyah wa Fatimah radhiyallahu taala anhuma mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal bab. Pertama, apa yang disebutkan oleh Aisyah, saya ulangi, apa yang mereka sebutkan tentang ucapan Aisyah dan apa yang mereka sebutkan tentang ucapan Fatimah, semoga Allah meridhai keduanya, ternyata bertentangan dengan riwayat dari beliau-beliau juga. Bertentangan dengan riwayat dari Aisyah dan Fatimah juga dalam bab ini. Fala yathbut bihin nasakh, maka tidak sabit nasakhnya. Itu yang pertama. Jawaban pertama, bahwa apa yang mereka bawakan dari ucapan Aisyah dan ucapan Fatimah radhiyallahu taala anhuma ternyata bertentangan dengan ucapan mereka sendiri dalam hadis-hadis lain. Yaitu riwayat yang melarang wanita untuk mengantarkan jenazah, bertentangan dengan hadis mereka, hadis Aisyah dan Fatimah, yang melarang ziarah kubur. Wa minha, alasan kedua atau jawaban kedua, anna qawla sahabi wa fi'lahu laysa hujjah 'alal hadis. Jawaban kedua, ucapan sahabat ataupun ucapan sahabiyat, ini sahabat laki atau sahabat perempuan, wa fi'lahu atau perbuatan sahabat, laisa hujjah, tidak bisa jadi hujjah untuk melawan hadis. Qaulu sahabi wa fi'l, fi'l as-sahabi, ucapan sahabat, perbuatan sahabat, laisa hujjatan, dia bukan hujjah, laisa laisa hujjah ala al-hadith, tidak bisa jadi hujjah untuk melawan hadith. Bahkan Ibn Abbas mengancam, akhsha أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Aku khawatir akan turun azab batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Maknanya kalian akan diazab kalau kami membawakan hadis kemudian kalian bantah dengan ucapan sahabat. Aku membawakan hadis Rasulullah SAW berkata, ij'alu tawafakum umrah, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Artinya disuruh oleh Nabi hajinya haji tamattu, memisahkan umrah dari hajinya, itu haji tamattu. Kemudian kalian menjawab, tapi Abu Bakar, tapi Umar. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Aku khawatir kalian akan diazab. Berarti tidak boleh membantah hadis dengan ucapan sahabat. Tapi sekarang Aisyah radhiyallahu taala anha wa Fatimah radhiyallahu taala anha, wanita-wanita istimewa, mengatakan dengan kalimatnya, iya, dulu dilarang, sekarang tidak. Taib, itu qaulun. Kemudian beliau juga, Aisyah juga, dan Fatimah juga membawakan larangan untuk ziarah kubur bagi wanita secara khusus. Dan membawakan riwayat larangan untuk mengantarkan jenazah bagi wanita. Membawakan riwayat laknat bagi wanita yang banyak ziarah kubur. Tayib, yang diambil dari Aisyah dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ucapannya atau hadisnya? Hadisnya atau ucapannya? Hadisnya. Hadza aqwa min qawliha. Tentunya hadisnya lebih kuat daripada ucapannya. Itu jawaban kedua. Wa amma ta'limuhu Aisyah kaifa taqulu idza zaratul qubur wa nahwi dzalik. Adapun pengajaran Aisyah, pengajaran itu memberikan pelajaran tentang bagaimana apa yang diucapkan kalau menziarahi kuburan, maka itu tidak jadi dalil tentang wanita boleh ziarah kubur. Fala yadullu ala nasakh, dan tidak menunjukkan nasakh pula, tidak menunjukkan mansukhnya yang sebelumnya. Ma dallat alaihi al ahaditsu tsalatsah, tidak bisa mengalahkan tiga hadis. Yang satu la'an zairatil qubur atau zuwaratil qubur. Yang pertama laknat bagi para wanita yang berziarah kubur atau wanita yang banyak ziarah kubur. Lihtimali an yakuna dhalika qabla hadhan nahi, karena bisa jadi itu adalah sebelum larangan yang keras ini. Hadhan nahi al-akidan wal-wa'idis syadid, larangan ini sangat tegas. Wal-wa'idis syadid, dan ancaman keras, dan bukan satu hadis, tiga hadis yang hampir sama maknanya. Dilaknat zairat, dilaknat zuwarat. Barakallahu fiikum. Sedangkan pertanyaan bagaimana cara ziarah kubur, bisa saja seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang bagaimana apa yang dibaca ketika ziarah kubur, tapi bukan untuk dirinya. Bisa saja untuk orang lain. Kalau ziarah kubur, apa yang dibaca ya Rasulullah? Baca seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diajarkan pada Aisyah. Aisyah mendapatkan ilmu, bisa disampaikan pada orang lain. Barakallahu fikum. Qala Muhammad ibn Ismail fi kitabih Tathhirul I'tiqad. Berkata Muhammad ibn Ismail dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, pembersihan keyakinan, yakni pembersihan akidah. Wal masyahidul lati sarat a'zam dari'ah ila syirki wal ilhad. Al masyahid, monumen-monumen, bangunan-bangunan yang dibangun untuk mengingatkan sesuatu, jasa-jasa, kenangan-kenangan dan sebagainya, sarat a'zam dari'atan ila syirik, menjadi sebesar-besar jalan menuju kejelekan, yaitu kejelekan syirik dan ilhad, kesesatan. Ghalibu man ya'muruha al-muluk was-salatin, dan yang paling banyak meramaikan monumen-monumen tadi di atas kuburan pahlawan, kuburan tokoh, kuburan tokoh bersejarah dan lain-lainnya, atau kuburan orang soleh, kuburan ulama, kemudian dibikin monumennya, bangunannya dan sebagainya, yang paling banyak meramaikan adalah para raja-raja dan para penguasa. Imma ala qaribin lahum, bisa jadi karena kekerabatan pada penguasa tersebut, bahwa ini sang mayit adalah mbah saya, bahwa sang mayit ini, kuburan ini adalah kuburan tokoh dari nenek moyang saya, kata penguasa tadi, maka harus dibesarkan, harus diramaikan, harus dibikin acara-acara dan seterusnya. Aw ala man yuhsinuna dhanna fihi, atau kemungkinan kedua, mereka berbaik sangka bahwa orang yang dikubur ini min fadilin aw alimin, orang yang afdal, orang yang alim dan seterusnya dan seterusnya. Setelah dibangun dengan marmer yang diimport dari luar negeri dengan biaya miliaran rupiah, wa yazuruhu an-nas alladziina ya'rifuna, kemudian diziarahi oleh manusia yang mengenalinya, ziyaratul amwat min duni tawassul bihi wala hadfin bismihi, tadinya ziarah biasa menziarahi orang mati, tidak ada tawassul, tidak ada bisik-bisik, tidak ada panggilan-panggilan dengan namanya, ya syekh fulan, ya wali fulan, tadinya enggak ada. Bal yad'una lahu wa yastaghfirun, tadinya mereka hanya mendoakan untuknya dan memintakan ampun untuknya, fi awalil bidayah, di awal pertama, hatta yanqaridu man ya'rifu aw aktsaruhum, hingga habislah orang yang mengenalinya, habislah orang atau kebanyakan orang yang tahu, yang berilmu. Fayati man ba'dahum, datanglah generasi berikutnya setelah mereka. Man yara qabran qad syuyyida 'alal bina, melihat bangunan istimewa di atas kuburan dengan marmer dan tulisan kaligrafi yang indah, dengan kubah di atasnya, dengan hamparan yang sangat menarik. Surijat alaihi syumur, dinyalakan di sana pelita-pelita. Wa furisha bil faraisil fakhir, dihamparkan permadani-permadani yang mewah. Fakhir, mewah, mahal. Maka orang-orang belakangan meyakini anna dhalika linaf'in au daf'i durrin, bahwa kuburan hebat ini, kuburan yang megah ini, pasti ada sesuatunya. Apakah memberikan manfaat atau bisa menolak madarat. Wa ta'tihi sadina yakdhibuna 'alal mayyit, kemudian datang kuncen. Sadina terjemahannya kuncen, juru kunci, penjaga makam, itu sadina, penjaga makam. Maka penjaga makam tadi mulai berdusta, yakdhibuna 'alal mayyit, berdusta atas nama si mati, bi annahu fa'ala wa fa'ala wa fa'ala, bahwa orang ini dulu pernah begini, orang ini dulu pernah begitu, orang ini ditambah-tambah dengan kedustaan-kedustaan. Orang ini bisa sholat di atas air, orang ini bisa terbang di langit, orang ini bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di kuburnya. Ketika datang ke sana, tangan Rasulullah yang mulia keluar menyambutnya. Ini bukan orang biasa, ini orang istimewa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Si kuncen ini berdusta dengan tujuan sederhana saja, supaya kuburannya tetap laku, didatangi oleh banyak orang, dan menguntungkan. Karena setiap datang ada kenclengnya, ada tempat uangnya, sekadarnya, sesukanya, seikhlasnya. Maka berduyun-duyun manusia datang, ada yang memberikan 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Siapa yang untung? Kuncennya. Barakallahu fikum. Fayakdzibuna alaih. Maka si kuncen ini berdusta atas nama si mayit, menceritakan bahwa dia pernah begini, pernah begini, pernah begitu, untuk bertambah hebatnya orang ini, dan bertambah banyak orang yang datang. Atau menceritakan pengalaman dusta. Saya pernah tidur di sini, tiba-tiba sang mayit keluar. Saya antara sadar tidak sadar, antara tidur dan jaga, saya melihat keluar dari kuburnya dan berkata kepada saya, hendaklah engkau panggil manusia untuk berziarah ke sini, hendaklah engkau panggil manusia untuk bertawassul, meminta kepadaku, aku akan sampaikan pada Allah, katanya. Mulai imma wa imma. Imma si kuncen tadi berdusta, mengada-adakan kedustaan. Wa imma dia melihat jin. Sang jin ini, syaitan ini, mengaku sebagai si mayit, membohongi kuncen. Maka kuncen tadi dengan yakinnya, wallahi saya tidak mimpi, wallahi saya tidak dusta, benar-benar saya lihat. Memang dia tidak berdusta, dia lihat. Tetapi ternyata yang dilihat adalah jin yang berpura-pura menjadi si mayit dan berkata, panggillah manusia untuk menziarahi aku, panggillah manusia, nanti akan aku berikan pembelaan, aku akan berikan syafaat, aku akan sampaikan pada Allah mereka para peziarah-peziarahku, aku akan begini, aku akan begitu. Ikhwan fillah na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik, terjadilah kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan. Wa anzala bi fulanin ad-dur wa bi fulanin naf'. Maka diceritakan pula oleh kuncennya, terjadi pada si fulan madarat, karena dia tidak menghormati kuburan ini. Dan terjadi kepada si fulan yang lain manfaat besar, makmur hidupnya, karena mereka menghormati, memuliakan kuburan ini. Hatta yaghrisu fi jibillatihi kulla batil, hingga kuncen ini, sadinah ini, menanamkan segala kebatilan di masyarakat muslimin, menanamkan kebatilan-kebatilan di hati-hati manusia. Wal amru ma thabata fil ahaditsin nabawiyyah, padahal keadaannya sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, min la'ni man sirjal qubur wa kataba 'alaiha wa bana 'alaiha, padahal yang benar, yang sahih adalah apa yang dikatakan dalam hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidak boleh menyalakan pelita di kuburan, tidak boleh membangun kuburan, tidak boleh menulis tulisan-tulisan di kuburan. Bahkan di antara larangan-larangannya, la'anallah, dengan la'anat Allah melaknat mereka yang meninggikan kuburan, yang menyalakan pelita-pelita di kuburan, yang membangun kuburan-kuburan. Wa ahaditsu dzalika wasi'atun ma'rufah, sedangkan hadis-hadisnya sangat banyaknya dan ma'rufah, dikenal. Silakan kalian wahai kaum muslimin, siapapun anda, silakan buka kitab hadis, sembarang kitab hadis ada di dalamnya riwayat yang melarang membangun kuburan, melarang untuk meninggikan kuburan, melarang untuk memberikan pelita-pelita di kuburan. Ini barakallahu fikum banyak dalam kitab-kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Huzaimah, sahih Ibnu Hibban. Demikian pula dalam Sunan, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, wa Sunan An-Nasa'i dan juga Abu Dawud. Wa kadzalika fil Masanid. Yang paling terkenalnya Musnad Imam Ahmad dan juga Musnad At-Tayalisi dan musnad-musnad lainnya. Wa masanidil arba'ah dari para imam-imam madhab, masing-masing punya musnad. Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Malik, Musnad Abu Hanifah dan Musnad. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak ada seorang pun yang sedikit berilmu mengingkari hadis-hadis ini. Enggak ada seorang pun yang memiliki sedikit ilmu tentang hadis, enggak ada yang mengingkari hadis-hadis tentang larangan membangun kuburan, larangan menulis-nulis di kuburan, larangan untuk memberikan pelita-pelita di kuburan. Dan juga barakallahu fikum yang sedang kita baca ini hadis, salah satunya yang sedang kita baca ini, salah satu hadis yang kita sebutkan tadi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat, siapa yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang membangun kuburan. Barakallahu fiikum. Di antaranya ada kalimat wal muttakhidina 'alaiha al masajid, yang menjadikannya sebagai tempat ibadah. Kuburan dijadikan tempat ibadah, itu juga dilaknat. Wasuruj, dan membikin pelita-pelita di sana, penerangan-penerangan di sana. Taqaddama syarhuhu fil babi qabla, dan sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Wasuruj dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, kata beliau, law ubiha ittikhadu suruj 'alaiha lam yul'an man fa'alahu. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, kalau saja dibolehkan menyalakan pelita-pelita di kuburan, tidak mungkin dilaknat pelaku-pelakunya. Tidak mungkin dilaknat pelaku-pelakunya. Li'anna fihi tadyi'an lil mal. Karena menyalakan pelita di kuburan merupakan tadyi'an lil mal, buang-buang harta. Buang-buang harta. Buat apa? Mubazir. Pelita di kuburan, barangkali ada yang membaca Quran. Bukan tempat baca Quran di situ. Berikan pelitanya untuk masjid. Masjid banyak orang yang baca Quran. Berikan cahaya yang terang di sana. Oh, barangkali ada orang yang mau membaca kitab, baca. Itu bukan sekolahan. Berikan cahaya di sekolah-sekolah kaum muslimin, karena mereka ingin membaca dengan terang benderang. Di kuburan mubadir, untuk apa? Fi ghairi faidah, membuang harta dengan tanpa manfaat, dan itu tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para mubadzir, orang-orang yang membuang harta sia-sia, itu saudara-saudara syaitan. Min ikhwani syayatin. Wa ifratan fi ta'dhimil qubur. Kejelekan kedua setelah tabdzir adalah berlebihan dalam mengagungkan kuburan. Asbaha ta'dhim al-asnam, menyerupai pengagungan berhala-berhala. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Al-Qayyim berkata, ittikhaduha masajid, وَإِقَادُهَا السُّرُجْ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِرِ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan menyalakan pelita-pelita di kuburan termasuk dosa-dosa besar, al-kabair. Karena al-kabair, dosa-dosa besar, di antara definisinya adalah dosa-dosa yang terancam. Apakah terancam dengan azab di neraka atau terancam dengan laknat? Sedangkan hadis-hadis ini mengancamnya dengan laknat, berarti dosa besar. Disebutkan di akhir hadis ini, warawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan. Siapa ahlus sunan yang dimaksud? Yani Abu Dawud, yang dimaksud Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah saja. Biasanya kalau disebut ashabus sunan, empat: Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i biasanya. Tetapi di sini disebutkan dengan ashabus sunan, tetapi sesungguhnya hanya tiga saja: Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah faqat. Walam yarwihin Nasa'i. Adapun Imam Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai pembahasan tentang masalah bahwa membesarkan, mengagungkan berlebihan terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Na'udzubillah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.